Titiknya plano promo, buka PC, buka grafur, kok titiknya langsung ngepur. Kerjaannya coli, hampir setiap hari penyiksaan, testis sekejam ISIS. Biji gue lecet, ke pasar mau beli cek, tak eku kue mecet, jingkel gue seumpet. Yang penting ngocok jalan, ngocok di Sulaiman. Biji gue ada dua, ya digarap jadi tiga. Bangun pagi coli, kocok lima jari, berejak bulat si zaman berdukusi. Zaman komeng komeng komeng kaya sate sop, dijual licin, bau asin. Bangun pagi coli, kocok lima jari, berejak bulat si zaman berdukusi. Zaman komeng komeng komeng kaya sate sop, dijual licin. Tiga kali sehari, tapi jangan nyimpan banyak buket, takutnya nanti locker atau gap. Fokus aja kalau di sekolah, jangan cari YouTube gig udah sah. Di sekolah lo jangan ngerokok, apa mau kalah sama si engkau. Bangun pagi ya rutinnya joli, udah sarapan beres cowok mandi, ketagihannya berkali-kali. Ejakulasi titik, tapi penting harus banyak kocok, sampai biji lo segeri mangkok, kelamaan lah barang lo bengkok. Eko mirip satu kok. Bangun pagi coli, kocok lima jari.